Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meyakini bahwa ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada diri, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum diwujudkan Allah dalam bentuk nyata, itu sudah ada dalam perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau terjadi sesuatu, gempa bumi, bencana, musibah, termasuk wabah penyakit, maka kita tetap ada langkah antisipasi ikhtiar. Itulah golongan ahli sunnah wal jamaah. Senantiasa menjaga kesucian, kebersihan tangan, tetap cuci bangun tidur, cuci tangan, sholat subuh, wudhu, cuci tangan, sholat duha, cuci tangan, sholat zuhur, cuci tangan, sholat asar, cuci tangan, sholat maghrib, cuci tangan, sholat tangan, sholat tahajud, cuci tangan. Tangan kita bersih, steril. Kemudian pula, kuman masuk dari dua jalur, lubang hidung, lubang mulut. Hidung juga bersih, kenapa? Istinsak, masukkan air. Walaupun sunnah, tidak wajib. Kemudian pula kumur-kumur, gosok gigi, mulut bersih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau Allah tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Tangan bersih, hidung bersih, mulut bersih. Lalu kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tidak tersisa lagi untuk makhluk Allah. Semua ini makhluk ciptaan Allah. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul seluruh makhluk di dunia ini ala ayyadurruka bisya'in, untuk memudaratkanmu dengan sesuatu. La yadurruka illa bisya'in, qad katawallahu alaik, tidak akan terjadi kalau tidak karena sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman, itulah aqidah, itulah keyakinan. La tataharraku dzarratu illa biiznillah, tidak ada satu biji, tidak ada satu benih, tidak ada satu butiran pun yang bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, tidak ada satu daun pun yang gugur jatuh atau bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap, taha tetap, doa berserah diri kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang pembanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rafi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Ketika datang setan berbisik, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la'atiyannakum min maydi'in, setan akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Lawan dia dengan zikir. Ala dzikrillah tatma'innul qulub, jangan larut dalam tontonan televisi, jangan larut dalam grup WhatsApp, tapi larutkanlah diri dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.